Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da. Kita lanjutkan pembahasan tentang bagian kalam. Sudah disebutkan sebelumnya perkataan penulis rahimahullah, wa aqsamuhu thalathah, dan bagian-bagiannya ada tiga. Maksudnya bagian-bagian kalam di sini ada tiga, yaitu ismun wa fi'ilun wa harfun ja'a li ma'nan. Isim, fi'il, dan huruf yang mendatangkan arti. Baik, ditulis berikutnya adalah penjelasannya. Penjelasan. Telah diterangkan sebelumnya bahwa kalam tersusun dari kalimat-kalimat. Dalam kurung murakkab. Ya kan? Di antara syaratnya kalam kan dia harus merekap, tersusun dari kalimat-kalimat. Titik. Maka kalimat yang tersusun tersebut adalah bagian-bagian yang membentuk kalam. Titik. Dan kalimat di dalam bahasa Arab ada tiga macam. Dan kalimat di dalam bahasa Arab ada tiga macam. Yaitu titik dua. Satu, isim. Ismun, isim. Yaitu kalimat yang menunjukkan arti tersendiri yang tidak terkait dengan waktu. Titik. Kalimat isim menunjukkan arti zat. Zat. Tempat makan, waktu zaman. Jenis enggak nanti sama dengan zat. Ini saja kata dasar atau masdar. Contoh, misalkan hajarun, apa? Batu. Maun, air. Rihun, angin. Zaidun, Zaid. Asadun, singa. Mekah, Mekah. Ramadan, nama waktu ya. Ramadan, adilun, adil. Sekarang ini isim, entah zat, tempat, waktu atau kata dasar. Manusia, hewan, pohon, itu semua masuk dalam pengertian zat. Ya, baik padat, cair atau gas, semua itu namanya isim. Paham? Kalimat yang memiliki arti seperti ini semua dia dinamakan apa? Isim. Tidak dikaitkan dengan waktu. Artinya misalkan Zaid, telah Zaid, sedang Zaid, akan Zaid tidak kan? Zaid ya Zaid, nggak ada ikatan waktunya. Batu, nggak ada telah batu, sedang batu, akan batu kan nggak ada. Itu maksudnya isim. Dah. Berikutnya, dah. Fi'il. Fi'lun. Fi'il. Yaitu kalimat yang menunjukkan arti tersendiri yang terkait dengan waktu. Kalimat fi'il menunjukkan arti peristiwa. Atau hadas. Hadas. Peristiwa ya. Ada. Jadi contoh, Zahaba telah pergi. Yadhhabu sedang atau akan pergi. Izhab, pergilah. Pergilah. Itu namanya fi'il. Ya. Yang ketiga, huruf. Harfun. Itu kalimat yang menunjukkan arti bila bersambung dengan kalimat lain. Kurung isim atau fi'il. Sehingga huruf itu menjadikan ati kalah bersama dengan kalimat lain. Titik. Adapun bila belum bila tidak bersambung dengan kalimat lain, maka belum memiliki arti. Maka belum memiliki arti. Titik. Contoh misalkan min ini bahasa kita dari. Apa artinya dari itu? Min, dari. Belum menunjukkan arti. Dari itu apa artinya? Sampai dia bersambung dengan kalimat lain. Contoh misalkan jitu minal masjid. Aku telah datang dari masjid. Tu ni aku. Ji tu, ji ni asalnya ja, telah datang. Nin, dari. Al masjid, masjid. Aku telah datang dari masjid. Dari di sini artinya apa? Dari di sini artinya permulaan ibtida. Paham? Dari di sini menunjukkan apa? Arti permulaan. Artinya datangnya aku ini bermula dari mana? Mas? Masjid. Startnya. Jadi dari di sini menunjukkan arti apa? Permulaan, startnya. Startnya dari mana? Dari masjid. Permulaannya. Dari itu bisa juga arti yang lain, tidak harus permulaan. Contoh lagi misalkan anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah oleh kalian. Infakkanlah. Infakkanlah oleh kalian. Minma ini dari apa yang razaqnakum kami berikan kepada kalian. Infakkanlah oleh kalian dari apa yang kami berikan kepada kalian. Dari di sini maknanya apa? Dari di sini maknanya sebagian. Paham? Dilihat. Kadang dari itu artinya permulaan. Kadang dari itu artinya apa? Sebagian. Kadang yang lainnya. Jadi min ini artinya bisa berubah tergantung gandengannya dengan apa. Paham ya? Itulah yang namanya huruf. Dia menunjukkan arti bila bergandengan dengan kalimat lain, baru kelihatan artinya. Tapi sebelum bergandengan dengan kalimat lain, dia belum kelihatan artinya. Min dari, apa artinya dari? Dari itu apa sih? Belum jelas. Sampai dikaitkan dengan kalimat lain, baru dia apa? Kelihatan. Oh, ada yang artinya permulaan, ada yang artinya sebagian. Paham? Nah, ini ada yang artinya sebab, macam-macam. Begitu pula yang lainnya. Itulah namanya huruf. Iya. Kayak qad, misalkan qad. Qad ini bisa artinya sungguh, sering, jarang, gitu ya. Berubah-ubah artinya. Tergantung apa? Gandengannya dengan kalimat apa? Nah, yang seperti itu cirinya huruf. Dia tidak menunjukkan arti tersendiri. Ya. Tapi dia menunjukkan arti bila bergandengan dengan kalimat lain, baru dia ada artinya. Kalau belum bergandengan dengan kalimat lain, dia belum ada artinya. Paham ini? Umid mana umid? Tadi ada kan? Pusing. Baik. Paham ini? Isim fi'il huruf. Jadi yang menunjukkan arti tersendiri itu isim dan fi'il. Kalau huruf, dia tidak menunjukkan arti sendiri. Dia bergandengan dengan kalimat lain, baru menunjukkan arti. Kalau belum bergandengan, maka dia belum ada artinya. Bedanya isim sama fi'il, kalau isim itu tidak terkait dengan waktu, fi'il terkait dengan waktu. Kalau isim itu artinya kayak zat, ya, waktu, tempat, kemudian kata dasar ya. Kalau fi'il artinya peristiwa. Gampang kan? Bisa bedakan? Nah, itu. Sudah ini. Di bawahnya ditulis kalam. Minimalnya terdiri dari dua kalimat isim. atau susunan isim dan fiil. Titik contoh yang dua kalimat isim itu seperti misalkan Zaidun Talibun, Zaid seorang pelajar. Dua-duanya isim. Dirangkai menjadi satu, ini terbentuk apa? Kalam. Ini sudah kalam. Pertama dia lafad, ya kan, lafad Arab ya. Kemudian dia murakab. Murakabnya ini apa? Isnadi. Talib ini musnad beritanya. Zaid ini musnad, musnad ilaih. Atau susunan disebut dengan apa? Jumlah. Dan ini dia disusun dengan wadah, dengan berbahasa Arab, kan? Dengan tuntunan bahasa Arab. Nah, jumlah mufidah, faidah. Maka ini namanya kalam. Nah, sehingga kalam ini minimalnya susunan dua isim. Atau isim dengan fiil. Contoh misalkan jaa Zaidun. Jaa telah datang. Zaidun, Zaid. Telah datang Zaid. Mana yang musnad? Beritanya mana? Jaa. Ini musnad. Yang diberitakan Zaid. Ini musnad ini. Musnad ilaih. Ya. Susunan ini namanya jumlah. Jumlah mufidah. Paham? Nah, itulah namanya kalam. Di kalam itu minimalnya susunan dua isim atau isim dengan fiil, ya. Dah. Bagaimana kalau fiil dengan fiil? Mungkin enggak terbentuk kalam. Fiil dengan fiil. Enggak bisa, ya. Enggak bisa. Kalau huruf dengan huruf? Enggak bisa. Huruf dengan isim? Misalkan ini. Ilal masjid, ke masjid. Jadi kalam gak ini? Berfaedah gak? Ke masjid. Nah, antum untuk apa, mengenal kalam atau bukan, dilihat ada gak musnad sama musnad ilaih. Ini yang paling inti, kan sudah dipelajari. Murakabnya itu harus isnadi. Nah, di sini ada enggak berita sama yang diberitakan? Beritanya apa? Beritanya masjid. Ke. Enggak ada, ya. Enggak ada di sini musnad ilaih, enggak ada. Beritanya apa? Yang diberitakan siapa? Enggak ada toh? Berarti enggak bisa, ini enggak bisa jadi kalam. Paham? Tidak bisa jadi kalam. Paham? Misalkan gini, jaa zahaba, datang pergi, datang pergi. Bisa kalam? Belum. Mesti kan bertanya siapa yang datang, siapa yang pergi, kan gitu. Paham nggak? Di sini nggak ada musad nilai, maka ini nggak jadi kalam. Fiil fiil nggak jadi kalam. Huruf isim tidak jadi kalam. Kalau huruf fi'il, misalkan gini, qad ja'a, sungguh telah datang, kalam gak? Belum. Kenapa? Karena siapa yang datangan gitu ya, tidak ada musnad ilai ya, maka ini gak jadi kalam. Fi'il fi'il gak jadi kalam, huruf isim enggak jadi kalam, huruf fiil enggak jadi kalam. Kalau huruf-huruf ya, misalkan apa ya? Misalkan ila ila ala. Ila ala. Ila ke ala di atas, ke di atas nih. Nggak jadi kalam, paham ya? Paham? Nggak bisa jadi kalam. Huruf-huruf nggak bisa jadi kalam. Fiil-fiil nggak bisa jadi kalam. Huruf isim nggak bisa. Huruf fiil nggak bisa. Paham? Kalam itu minimalnya isim-isim atau isim-fiil. Bisa jadi kalam. Jadi kalau ini nggak bisa. Paham? Ingat, kalam itu kan punya syarat ya, yang sudah dibahas itu loh, lafaz, murakkab, mufid, wadha. Yang paling inti dari syarat tadi itu ini, murakkabnya ini harus murakkab apa? Isnadi, harus jumlah. Kalam itu harus jumlah. Itu diingat-ingat. Itu harus ada susunan musnad dan musnad ilaih, ada berita dan ada yang diberita beritakan. Maka itu baru kalam. Kalau tidak ada susunan ini, maka dia tidak ada kalam. Paham Ali? Iya. Alhamdulillah. Daril, ada yang bingung nggak? Ah, kalau bingung jangan disimpan, tanya. Ada yang bingung? Belum ada ya? Paham tadi, tadi? Paham ini? Ali? Paham? Ini Ali, ini Ali. Nah, ini. Kesimpulannya sekarang. Udah. Kalau bisa, antum punya buku catatan gak? Bisa nyatet ya, daripada di buku nanti malah buku kitab ya membacanya bingung ya, terlalu kecil terus sempit ya, nanti malah kebingungan. Karena untuk pemula kita nggak mungkin ya kalau membaca sarahnya satu-satu, biar globalnya ya nyatat ya, nanti kalau sudah punya dasar baru membaca sarahnya itu apa lebih mudah. Jadi kesimpulannya ini antum tulis, kesimpulannya kalimat di dalam kalam memiliki peran tersendiri yang saling berhubungan. Titik. Peran kalimat di dalam kalam ada tiga. Peran kalimat di dalam kalam ada tiga. Yang pertama namanya umdah. Umdatun. Yaitu rukun kalam. Rukun kalam. Titik. Ini peran kalimat yang harus ada. Ini peran kalimat yang harus ada di dalam kalam. Titik. Wujudnya adalah susunan musnad dan musnad ilaih. Dalam kurung jumlah. Jadi jumlah ini namanya apa? Umdah, rukunnya kalam. Yang harus ada di dalam kalam. Kalam itu harus ada jumlahnya. Harus ada musnad dan musnad ilaih. Paham? Ini harus ada ini, enggak boleh hilang ini. Kalau hilang ya enggak jadi kalam. Harus ada musnad dan musnad ilaih. Harus ada jumlah. Jadi kalimat yang menjadi musnad, karena musnadnya, kalimat yang menjadi musnad bisa berupa isim atau fiil. Sedangkan kalimat yang menjadi musnad ilaih hanyalah kalimat isim. Kalimat yang jadi musnad ilaih hanyalah kalimat apa? Isim. Nah ini diingat-ingat. Jadi musnad itu berita, ya. Itu kalau tidak isim, maka fiil. Kalau musnad ilaih yang diberitakan, itu mesti apa? Isim. Yang diberitakan itu mesti apa? Isim. Kalau berita, bisa isim, bisa fiil. Jelas? Kalau yang diberitakan itu mesti isim. Maka di sini tidak ada huruf. Huruf tidak mungkin menjadi umdah. Huruf itu bukan umdah. Dia bukan rukun kalam. Rukun kalam itu musnad ilaih. Bisa isim-isim atau fi'il isim. Paham? Kayak ini. Lihat musnad ini. Ini musnad. Ini musnad. Yang ini berupa isim. Yang ini berupa fi'il, ya. Musnad itu bisa saja isim atau fi'il. Jadi kalau musnad ilai, musnad ilai itu mesti apa? Satu isim. Nah itu. Jika susunan musnad ilai ini minimalnya itu isim-isim atau fi'il isim. Isim-isim atau fi'il isim. Paham? Jelas? Dibayang tulis jumlah ada dua macam. Jumlah itu ada dua macam. Yang pertama jumlah ismiyah. Ismiyah. Contohnya ini Zaidun Talibun. Ini jumlah ismi ismiyah. Yang kedua jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Contohnya ini. Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Bedanya apa? Lihatnya depannya ya. Beda lihatnya depannya. Kalau depannya isim, maka ini apa? Ismi. Ismi. Kalau depannya fiil, berarti apa? Fiil ya. Gitu aja ya. Sederhana ya. Bisa? Nah, ini semua namanya umdah, pokok kalam, rukun kalam. Harus ada kalam ini ya. Dan umdah ini kalau ndak isim-isim ya isim fiil. Ya, jumlah, jumlah itu kalau jumlah tidak jumlah ismiyah ya jumlah fi'li fi'liyah. Yang kedua fadlah. Fadlah. Fadlatun. Yaitu keterangan kalam. Yang bersifat tambahan. Keterangan kalam yang bersifat apa? Tambahan. Dan Ghasala Zaidun. As-sauba. Ghasala telah mencuci. Siapa? Zaidun si Zaid. As-sauba nyuci apa? As-sauba baju. Zaid telah mencuci baju. Zaid telah mencuci apa? Baju. Di sini mana musnad berita? Mana berita? Mencuci. Ini musnad. Mana musnad ilai? Zaid ya. Yang mencuci siapa? Kan, gitu ya. Ini musnad ilai. Berarti jumlahnya mana? Jumlahnya adalah ghasala Zaidun. Ini jumlah. Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah, karena depannya apa? Fi'il. Jumlah fi'liyah. Paham? Nah, as-sauba ini jadi apa? Sauba ini jadi apa? Maf'ul bih. Maf'ulun bih. Ini objek. Ya. Paham? Yang dicuci. Atau ini istilahnya nanti saja dulu. Ini kita katakan ini fadlah. Fadlah. Yaitu keterangan tambahan berupa maf'ul bih, objek tambahan. Ini yang rukun kalam. Kalau ini tambahan. Artinya kalau misalkan ini dihilangkan, kalamnya masih terbentuk enggak? Masih ada enggak kalam? Masih ada ya. Zaid telah mencuci. Itu jadi kalamnya. Walaupun dihilangkan ini, ya. Kalau ini salah satunya dihilangkan, nggak jadi kalam. Coba saja, Zaidun al-Sawba, Zaid baju, jadi kalam? Nggak jadi kalam. Atau ini, telah mencuci baju, nggak jadi kalam karena mesti pertanyaannya siapa, kan itu? Nggak jadi kalam. Paham? Kalau dihilangkan kalam gak jadi. Kalau ini kalau dihilangkan masih ada kalamnya. Itu makanya dia disebut apa? Fadlah. Tambahan saja. Saub di sini dia tambah. Keterangan tambah. Itu namanya fadlah. Paham, Syarif? Fadlah itu keterangan tambahan. Entah itu objek atau menerangkan waktu, menerangkan tempat. Ya. Sudah? Keterangan tambahan itu nanti banyak. Bisa objek ya, waktu, keterangan tempat, macam-macam nanti. Nah, pembahasannya menyusul. Ini yang penting intinya antum paham dulu ini ya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga namanya adat. Adatun. yaitu kalimat yang berperan sebagai penghubung di dalam kalam. Kalimat yang berperan sebagai apa? Penghubung di dalam kalam. Jadi biasanya berupa huruf, biasanya berupa huruf atau isim mabni. Biasanya berupa huruf atau isim mabni. Contoh ya, kita ambil contoh. Sekarang ini Zahaba Zaidun ilal masjidi. Zahaba telah pergi. Telah pergi. Siapa? Zaidun, si Zaid. Ila itu ke. Al masjid, masjid. Masjid. Zaid telah pergi ke masjid. Sekarang mana yang namanya umdah? Umdahnya mana? Zahaba Zaid. Zaidun ya. Umdah itu lah. Jumlahnya ya. Zahaba ini musnad. Masih ingat? Zaidun musnad ilaih. Nah, susunan ini namanya jumlah. Ini namanya umdah. Paham? Pokok rukun kalam ini ya. Sekarang masjid. Masjid ini apa? Masjid ini fadlah, tambahan. Ya. Ini fadlah. Keterangan tambahan. Ini perginya kemana ini dia? Ila ini apa? Nah, ilah ini yang disebut dengan adat. Adat penghubung. Kalau bahasa Indonesia mungkin ada istilah apa? Kata penghubung ya. Nah, seperti ini, ke itu kan kata penghubung. Coba saja antum hilangkan ke. Coba ya. Hilangkan ke. Nyambung enggak? Zahaba Zaidun al-masjid. Zaid telah pergi masjid. Nyambung gak? Gak nyambung gak? Dia akan bersambung kalau ada kata penghubungnya ya. Zahaba Zaidun ilal masjid. Zaid telah pergi ke masjid. Ke ini namanya kata penghubung. Menghubungkan ini dengan ini ya. Paham? Jadi nyambung gitu. Kayak jembatan gitu ya. Antara dua tempat. Biar apa terhubung. Kasih jembatan ya. Jadi nyambung. Nah, kayak gitu namanya adat. Adat itu penghubung. Jadi ada umdah, ada fadlah, ada adat. Yes. Gampang enggak? Nah, gampang ya. Kalau yang berupa isim itu, isim mabni itu biasanya kayak gini. Contohnya misalkan mata jaa Zaidun. Kapankah? Kapankah Zaid datang. Zaid datang. Mata aja Zaidun. Kapankah Zaid datang? Nah, Zaid datang ini jumlah. Kata-kata kapankah? Ini yang disebut dengan apa? Adat. Paham? Tadi kalimat yang jadi fadlah ini ditanyakan enggak? Belum? Kalau umdah sudah ya? Kalau fadlah? Dan tulis ya. Kalimat yang menjadi fadlah adalah kalimat isim. Fadlah, tambahan itu isim. Jadi kalau umdah itu bisa isim-isim atau isim fi'il ya. Jumlah isminya, jumlah fi'ilnya itu umdah. Fadlah itu isim. Adat, kalau adat itu biasanya huruf. Ya, kalau adat itu huruf, itu adat. Atau isim mabni. Itu juga apa? Adat. Paham? Adat penghubung. Kemudian juga antum perlu pahami, kalau adat ini berupa isim kayak gini, ini bisa jadi dia adat sekaligus fadlah gitu, atau adat sekaligus musnad atau musnad ilaih. Artinya bisa apa, dua fungsi istilahnya, bisa punya dua jabatan kalau berupa isim. Kalau huruf ya sudah adat saja dia. Kalau berupa isim itu bisa jadi adat dan jadi yang lainnya, entah fadlah, entah musnad, entah musnadilai. Bisa double jabatannya. Ya. Itu aja diingat. Kalau ini antum paham, insyaallah antum sudah apa? Bisa sedikit banyak mengenal itu kalam. Ini modal inti dalam baca kitab ini. Kuncinya. Saya kasih PR ya. PR antum baca surat Idza Ja'a Nasrullah, surat An-Nasr. Paham? Idza Ja'a Nasrullahi wal Fath. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Antum baca tadabburi. Mana umdah, mana fadlah, mana adat. Cari ya. Bedakan mana isim fi'il huruf dulu. Isim fi'il huruf sudah tahu bedanya. Nah, terus yang isim ini jadi apa? Umdah atau fadlah gitu ya. Kalau umdah, musnad atau musnad ilaih. Gitu. Kalau fi'il, fi'il ini jadi apa dia? Ya, kalau fi'il itu ya musnad ya. Adat, mana yang adat ya. Antum tentukan ya. Sambil antum lihat terjemahkan ada terjemahannya tuh. Ya, terjemahan per kalimat juga ada dia. Nah, antum lihat mana yang jadi umdah, mana yang jadi fadlah, mana yang jadi adat. Untuk latihan. Ya. Baca itu biasa kita bahas sama. Ya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Surat apa? An-Nasr.